الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian Rabu pagi membahas kitab ayat-ayat Tauhid. Dan berikutnya kita akan membahas tentang di manakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kita akan membaca beberapa dalil yang disampaikan oleh penulis. Yang ini merupakan salah satu di antara titik sengketa antara ahlu sunnah dengan kelompok yang tidak sejalan dengan ahlu sunnah. Karena logika manusia bermain dalam masalah ini, kadang juga perasaannya, sehingga bahkan sampai pada kondisi menolak dalil atau mentakwil dengan takwil yang jauh. Mentakwil dengan takwil yang jauh. Dan yang dominan adalah melakukan takwil yang jauh. Karena itu, kenapa para ulama ahlu sunnah selalu membahas masalah ini? Karena ini termasuk bagian dari pembeda antara ahlu sunnah dengan yang bukan ahlu sunnah. Sehingga sesuatu itu dibahas, salah satu di antara latar belakangnya adalah dalam rangka untuk meluruskan pendapat masyarakat. Ada sebuah artikel ya yang disebarkan melalui WA, dan artikel itu sebenarnya ingin menyudutkan Ahlussunnah. Artikelnya mengatakan di antara ciri-ciri apa misalnya saya sebutkan apa sudut apa gelar yang disebutkan di artikel itu, di antara ciri Wahabi suka membahas di mana Allah, membahas tauhid, membahas ini. Lalu memangnya kenapa kalau kita bahas tauhid? Apakah pembahasan yang tercela? Memangnya kenapa kita membahas di mana Allah? Apakah ini pembahasan yang tercela? Dia suka membahas bid'ah. Terus kenapa kalau kita bahas bid'ah? Apakah itu tercela? Jika hanya Wahabi yang membahas seperti ini, ya, maka justru kita merasa bangga untuk disebut sebagai Wahabi. Berarti kita peduli dengan bagian yang paling inti dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu mentauhidkan Allah, yang itu merupakan hak Allah dan menjadi tanggung jawab setiap hamba. Dan merupakan syarat bagi orang untuk bisa masuk surga. Dalil tentang itu sangat banyak dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Kecuali kalau di antara mereka tidak mau percaya kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan itu berbahaya. Sehingga mengingat dalil seperti ini sangat banyak, maka kita konsekuen sesuai dengan banyaknya dalil sehingga kita sampaikan. Kita sampaikan sebagaimana pesan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih kok enggak bahas politik? Kenapa enggak bahas masalah ini, masalah apa kesejahteraan umat masalah. Baik. Jadi kenapa enggak bahas politik? Ya masing-masing ada porsinya. Kalau emang posisi saya seperti ini tidak punya kemampuan untuk menyinggung masalah politik, ya sudah. Saya mohon maaf tidak bahas masalah politik. Anda kalau mau belajar masalah politik, ya silahkan belajar di tempat yang lain. Tapi saya lebih suka bahas yang seperti ini. Terserah mau dikomentari apapun, kalaupun ada orang yang nggak suka, kenapa kok selalu bahas masalah tauhid, bid'ah, syirik, masalah apalagi misalnya di mana Allah, masalah sunnah-sunnah Nabi SAW yang ditinggalkan. Ya, kita punya selera di situ. Ya. Anda nggak suka juga nggak apa-apa, terserah. Gitu ya. Ya. Jadi sampai ada tulisan seperti itu menunjukkan kalau dia itu nggak suka dengan pembahasan ini ketika diangkat di permukaan. Dan orang ketika tidak suka sebuah pembahasan diangkat ke permukaan, maka dia akan menolak dari awal. karena dia merasa mungkin terganggu entitasnya, terganggu posisinya, dan seterusnya. Baik, kita akan baca terlebih dahulu matan yang ada dalam buku ayat-ayat Tauhid, dan selanjutnya nanti kita akan berikan beberapa catatan. Nah, tafadhal. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Di mana Allah? Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu alal arshistawa, yang maha pengasih, yang beristiwa di atas arsh. Quran Surat Toha, ayat 5. Tumastawa alal arsh, lalu dia beristiwa di atas arsh. Ayat ini ada di 6 tempat dalam Al-Quran. Yang pertama Surat Al-A'raf ayat 54, yang kedua Surat Ar-Ra'd ayat 2, yang ketiga Surat As-Sajdah ayat 4, yang keempat Surat Yunus ayat 3, yang kelima Surat Al-Furqan ayat 59, dan yang keenam Surat Al-Hadid ayat 4. Allah juga berfirman, wahuwal qahiru fauqa ibadih, wahuwal hakimul khabir, dan dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya, dan dia maha bijaksana, maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 18. Ya khafuna rabbahum min fauqihim, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa di atas mereka, dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Quran Surat An-Nahl ayat 50. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu, wal amalus salihu yarfa'uh, kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan dia akan mengangkatnya. Quran Surat Fatir ayat 10. Baik. Beberapa ayat yang dibawakan oleh penulis tentang Allah Ta'ala istawa 'alal arsy. Dan sekarang kita coba sebutkan teksnya. Di sini penulis menyebutkan ada 6 tempat tentang kalimat tsummastawa 'alal arsy. Saya sebutkan teksnya ya. Al-A'raf, Yunus, Ar-Ra'd, kemudian Al-Furqan. Al-Furqan ayat 59. Al-Furqan. Kemudian ada lagi As-Sajdah. Ayat berapa As-Sajdah? Ayat 4. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardhi wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian apa lagi? Yang terakhir adalah Al-Hadid. Surat Al-Hadid ayat yang keempat. Nah. Baik. Kita tampilkan. Inilah 6 ayat yang tadi disebutkan oleh penulis. Kita akan bahas terlebih dahulu di mana Allah. Bertanya seperti ini boleh atau tidak? Bertanya seperti ini boleh atau tidak? Bertanya, bolehkah bertanya seperti ini? Baik. Saya yakin kalau Anda nggak tahu dalil, Anda akan mengatakan nggak boleh. Berarti nasib Anda sama seperti saya. Sebelum saya membaca hadis Muawiyah bin Abil Hakam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Ainallah, di mana Allah?" Ketika ada orang bertanya seperti ini merasa aneh. Kok tanya di mana Allah? Baru pertama kali saya dengar pertanyaan kayak gini. Akhirnya kita menolak. Karena mempertanyakan seperti ini aneh. Sampai akhirnya saya membaca buku ya. ESQ ya. Emotional Spiritual Question ya. Buku yang saya yang terkenal. Tapi saya enggak punya bukunya, saya cuma pinjam. Saya lihat bagian depan. Kemudian di situ ada pertanyaan, di mana Allah? Lalu dikasih jawaban oleh penulis, Allah di hati setiap hamba yang beriman. Kemudian tahapan berikutnya ketika saya belajar ini Ini saya cerita sedikit prosesnya. Saya membaca bukunya Syekh Albani rahimahullah. Beliau menceritakan dialog beliau dengan salah satu kelompok Harokiyin, orang pergerakan. Kemudian Syekh Albani tanya kepada pimpinannya. Beliau tanya, apakah pengikutmu kira-kira mereka paham dan tahu kalau ditanya di mana Allah? Jawab pimpinnya, ya nggak semua ngerti. Dan itu bagian dari kegagalan dalam pendidikan. Lo kok bisa? Apakah pertanyaan ini satu yang urgent? Kemudian Syekh Albani mengatakan, Nabi SAW menjadikan itu sebagai salah satu indikator bahwa orang itu seorang mukmin. Beliau jadikan pertanyaan ini, jawaban atas pertanyaan ini sebagai salah satu indikator bahwa orang itu adalah seorang mukmin. Sehingga, bolehkah pertanyaan semacam ini? Jawabannya, kita tegaskan boleh. Kita menegaskan boleh. Kok Anda berani menegaskan boleh? Nabi SAW yang bertanya. Kalau boleh bertanya, berarti yang lain juga boleh. Itu kekhususan bagi Nabi SAW. Kalau kekhususan bagi Nabi, berarti pertanyaannya tidak diarahkan ke manusia biasa. Padahal itu diarahkan ke manusia biasa, seorang wanita. Nanti kita akan baca hadis Hakim bin Hizam. Muawiyah bin Hakam. Coba kita baca dulu ya. Kita baca sampai selesai. Agar lebih sempurna. Dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau berkata, Wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman li fi kibali Uhudin wal Jawaniyah. Fattala'tuha dhata yaumin fa idza dhibu qad dhahaba bi syatin min ghanamiha. Wa ana rajulun min bani Adam asafu kama ya'safun lakinni sokaktuha sokkah fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'adzama dhalika alai qultu ya Rasulullah afala u'tikuha qala i'tini biha fa ataituhu biha fa qala laha aina Allah fa qalat fis sama qala man ana qalat anta rasulullah qala atiqha fa innaha mu'minah. Saya memiliki seorang budak yang biasa mengembalakan kambingku sebelum di daerah di antara Uhud dan Al-Jawaniyah, daerah dekat Uhud utara Madinah. Lalu pada suatu hari dia berbuat satu kesalahan, dia pergi membawa seekor kambing. Saya adalah manusia yang tentu juga bisa timbul marah. Lantas aku menamparnya, lalu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkara ini masih mengkhawatirkanku. Aku lantas berbicara kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah aku harus membebaskan budakku ini? Bawa dia kepadaku." Beliau sallallahu alaihi wasallam berujar. Kemudian aku segera membawanya menghadap beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya pada budakku ini, "Aina Allah? Di mana Allah?" Dia menjawab, "Fis sama, di atas langit." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Siapa saya?" Budakku menjawab, "Engkau adalah Rasulullah." Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atiqha fa innaha mu'minah." Merdekakanlah dia karena dia adalah seorang mukminah. Hadis riwayat Muslim nomor 537. Baik. Hadisnya riwayat Muslim. Sahih. Kalau Anda masih meragukan, saya enggak percaya hadis itu. Ya, itu urusan pribadi ya. Tapi saya percaya, saya yakin. Dan yang mau percaya silahkan. Nabi SAW bertanya kepada seorang jariah. Jariah artinya budak wanita. Beliau bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Ada dua pertanyaan ya. Jadi saat Muawiyah Ibn al-Hakam berniat untuk membebaskan budak ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta, "Datangkan dulu dia. Saya ingin tahu apakah dia seorang muslimah ataukah bukan." Karena kalau budak itu dalam kondisi kafir, dia dibebaskan, dia bisa bertahan dalam kekufuran. Tapi kalau dia masih kafir dan menjadi budak, bisa dikendalikan oleh siapa? Tuannya. Bisa dikendalikan oleh tuannya. Akhirnya ketika Muawiyah ibnul Hakam, ini bukan Muawiyah bin Abi Sufyan ya, beda. Ini Muawiyah ibnul Hakam. Ketika Muawiyah ibnul Hakam mau membebaskan budak ini, Nabi SAW meminta bawa dulu ke sini. Kemudian sang budak itu dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bertanya dua hal. Untuk membuktikan apakah dia seorang wanita mukminah ataukah bukan. Pertanyaan pertama apa? Di mana Allah? Siapa yang bertanya? Rasulullah SAW. Siapa yang ditanya? Budak wanita. Yang kala itu masih budak karena belum dibebaskan. Sehingga pertanyaan ini datang dari Nabi untuk seorang budak wanita. Kalau itu nggak boleh ditanya, kenapa Nabi SAW bertanya? Padahal beliau paling paham tentang mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Dan beliau paling bisa mempraktekkan mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Baik. Sehingga kita dengan tegas mengatakan, bolehkah bertanya di mana Allah? Saya katakan, boleh. Anda mau ikut membolehkan, silahkan. Yang mengatakan gak boleh itu gak sopan. Rasulullah SAW, atqan nasi lillah. Manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Dan beliau yang paling tahu bentuk sopan santun di hadapan Allah Azza wa Jal. Maka kalau beliau melakukannya, berarti itu tidak melanggar sopan santun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya bertanya, bolehkah kita bertanya gini? Apakah Allah pencipta Anda? Loh, kamu kok tanya kayak gitu? Loh, kenapa memang tanya kayak gini? Oh, gak boleh, gak sopan. Loh, apakah Allah menciptakan Anda? Gak sopan itu pertanyaannya, subhanallah. Sisi gak sopannya di mana? Nah, ketika kita boleh bertanya tentang salah satu di antara perbuatan Allah. Apakah Allah menciptakan alam semesta? Anda dengan sukarela, dengan hati yang lapang menjawab, betul. Dan Anda tidak menyalahkan yang bertanya. Kenapa? Karena Anda yakin pertanyaan ini nggak ada yang salah. Dan pertanyaan ini ada jawabannya. Pertanyaan ini ada jawabannya. Sudah? Sehingga pertanyaannya nggak salah, ada jawabannya. Maka Anda tidak menolak ketika ditanya itu, dan Anda bisa menjawab. Orang ketika dia mengingkari pertanyaan, maka dia akan menolak pertanyaannya. Ada debat antara orang, antara salah satu ulama Ahlussunnah dengan tokoh Syiah. Setelah masing-masing memaparkan, kemudian masing-masing dikasih kesempatan untuk bertanya. Pertama kali yang diminta untuk bertanya adalah ulama Ahlussunnah, silakan Anda bertanya kepada tokoh Syiah. Pertanyaan beliau cuma satu. Apa yang beliau sampaikan? Halil Mahdi yatamatta. Apakah Imam Mahdi akan melakukan nikah mut'ah? Orang Syiah ini langsung marah. Gak sopan kamu kayak gitu. Aduh. Loh, kamu bertanya kenapa gak sopan? Kalian kan membolehkan nikah mut'ah. Bahkan dianggap menjadi, Masya Allah ya, orang yang nikah mut'ah itu kan pahalanya luar biasa. Okay? Maka beliau tanya, Imam Mahdi itu nikah mut'ah atau enggak? Wah, dia marah dia. Bahkan sampai mejanya itu digedor-gedor. Ini ada di internet ya. Halil Mahdi yatamatta. Apakah Imam Mahdi nikah mut'ah? Wah, dia enggak terima. Itulah contoh ya. Orang kalau ditanya dan dia enggak terima, dia akan menolak pertanyaan itu. Sehingga dia enggak jawab. Jangankan jawab. Pertanyaan saja ditolak. Sekarang saya tanya kepada Anda. Apakah Allah menciptakan alam semesta? Wah, ada orang marah. Kamu jangan tanya kayak gitu. Kenapa? Gak sopan. Masa tanya tentang Allah? Loh, saya tanya. Apakah Allah yang menciptakan kamu? Saya gak mau jawab. Lah, kamu tercipta dari apa? Ya. Kalau pertanyaan ini pertanyaan yang gak salah, saya yakin Anda akan menjawab. Allah yang menciptakan saya. Alhamdulillah. Berarti pertanyaannya gak salah dan Anda bisa menjawab. Apakah Allah yang menurunkan hujan? Anda kalau mengatakan, Anda kalau merasa pertanyaan ini enggak salah, Anda akan memberikan jawaban. Iya, Allah yang menurunkan hujan. Alhamdulillah. Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah Allah turun ke langit dunia? Wah, sudah mulai geser dia. Loh, kok pertanyaannya jadi kayak gini? Dan terus kenapa? Enggak boleh, ini enggak sopan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan seperti itu. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya hina yabqa min thulutsil lailil akhir. Allah azza wa jalla turun ke langit dunia ketika sudah tersisa sepertiga malam yang terakhir. Kenapa kau enggak jawab pakai hadis ini? Padahal sudah ada bocoran jawabannya. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dengan tangannya? Duh, kamu jangan tanya kayak gitu, masa pakai tangan? Inilah contoh. Jadi, orang ketika dia merasa bahwasanya pertanyaan itu gak sopan, ditolak. Padahal itu ada dalilnya. Cuman karena masalah keterbatasan, satu ya, gak tahu dalil. Atau yang kedua, dia tahu dalil tapi menolak batinnya. Pakai logikanya. Akhirnya pertanyaannya yang disalahkan. Termasuk diantaranya adalah pertanyaan di mana Allah. Para ulama ahlu sunnah disalahkan gara-gara menyampaikan pertanyaan semacam ini. Sehingga di sini, di manakah Allah? Bolehkah bertanya kayak gini? Boleh. Apa yang salah dengan pertanyaan ini? Apa yang salah dari pertanyaan ini? Sudah? Kalau Anda mengatakan gak ada yang salah, berarti tidak ada yang salah. Pertanyaan kalau enggak salah, berarti ada jawabannya enggak? Ada jawabannya. Sekarang, apa jawabnya? Apa jawabannya? Lalu jawabannya apa? Pertanyaannya enggak salah. Anda sudah mau mengakui. Sudah, sekarang Anda harus jawab. Di mana Allah? Saya enggak mau jawab. Kenapa? Saya enggak mau jawab. Duh. Anda sudah mengakui pertanyaannya enggak salah, tapi masih enggak mau jawab. Ikuti saja jawaban yang dibenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Anda tidak menjawab fis sama? Allah Subhanahu wa taala fis sama. Allah berada di atas. Kalau Anda jawab seperti ini, jawaban Anda dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana jariah ini. Cuman orang enggak sanggup saya mau mengatakan seperti itu. Allah kok di atas? Kayaknya nah, itu gara-gara pengaruh logika. Kemudian main perasaan. Kalau main perasaan, saya juga punya perasaan, saya punya logika, Anda punya logika. Ini kalau sudah bicara dalil, kok logika menentang, maka mohon logika minggir dulu ya. Makanya ada ungkapan yang disampaikan oleh para ulama, idza ja'al athar kafan nadhar. Idza ja'a al athar kafan nadhar. Idza jaa al-athar. Kafa an-nadhar. Kalau sudah ada dalil, maka pikiran jangan menentangnya. Logika an-nadhar jangan menentang. Cukupkan logikamu sampai pada batas ini. Logika boleh bermain di sini. Lebih dari itu enggak boleh bermain. Maka jangan terlalu berlebihan. Nyasar nanti. Idza ja'al athar kafan nadhar. Walhamdulillah. Makanya sebenarnya kata kuncinya itu kan pasrah ya. Kata kunci pasrah ini masya Allah ya. Ketetapan Allah itu ada dua. Pasrah terhadap ketetapan Allah. Ketetapan Allah ada dua. Ketetapan takdir. Orang diajarkan untuk pasrah kepada ketetapan takdir. Mudah. Mas, ya kalau mengalami musibah kayak gini daripada jenengan nesu-nesu, ya, uring-uringan, percuma saja musibahnya gak bakalan hilang. Sehingga kita hanya bisa pasrah terhadap takdir Allah. Orang jahat sekalipun diomongi gini mau nerima insya Allah. Yang kedua, ketetapan Allah berupa aturan syariat. aturan syariat ini ada yang berkaitan dengan masalah akidah, ada yang berkaitan dengan masalah ibadah, ada yang berkaitan dengan masalah muamalah, ada yang berkaitan dengan masalah hukum qadha, ya peradilan. Ada yang berkaitan dengan hukum apa lagi? Dalam masalah tingkah laku, ya, akhlak dan seterusnya. Termasuk di antara aturan Allah adalah akidah. Nah, akidah yang diatur oleh Allah apa saja yang diajarkan para ulama Ahlussunnah? Banyak sekali yang harus kita yakini. Kita meyakini ini, meyakini ini, meyakini ini, meyakini ini. Orang yang enggak pasrah ngeyel. Sebagaimana orang yang enggak pasrah kepada takdir, dia berontak. Enggak terima, terus marah. Yang enggak pasrah dengan aturan syariat, dia ngeyel. Lalu ketika ngeyel, dia menolak. Iblis juga seperti itu ya. Malaikat pasrah saat diperintahkan oleh Allah sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbar. Mereka pun sujud. Kecuali iblis. Dia enggak mau sujud dan bersikap apa? Sombong. Dia enggak mau pasrah. Tapi kalau malaikat pasrah. Itulah kata kunci agar seorang hamba mendapatkan kenikmatan dari Allah Azza wa Jal. Mendapatkan janji surga. Makanya ujian ya, terhadap Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah itu siapa? Orang yang meninggal dunia, namun dia sama sekali gak pernah dapat dakwah Nabi. Contohnya, orang yang dungu, budek, atau orang yang gak pernah melihat dakwah ya. Orang yang dungu, orang yang bodoh, orang yang gila. Kemudian mati dalam kondisi masih kecil. Wallahu alam, khilaf di antara ulama. Apakah dia langsung masuk surga ataukah diuji dulu? Yang jelas manusia-manusia yang mengalami kondisi fatrah sama sekali tidak pernah mendengar tentang syariat. Bisa jadi orang yang tinggal di pelosok Tibet. Gak pernah dengar nama Muhammad. Gak pernah dengar kata Quran. Bisa jadi orang yang tinggal di pelosok mana lagi? Hutan Papua. Yang dia tahu kalau enggak batu, pohon, tanah, babi. Dia enggak pernah tahu apapun. Bisa jadi ada orang yang tinggal di sudut Solomon. Ya, ada pulau Solomon ya. Atau di negara-negara yang Masya Allah ya. Yang di situ enggak pernah ada dakwah. Orang ini enggak ngerti sama sekali. Maka saat mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, mereka pun menyampaikan kepada Allah uzur. Ya Allah, saya dulu enggak ngerti dakwah. Ya Allah, saya dulu enggak dengar, saya dulu enggak ini. Kemudian Allah kumpulkan mereka semua. Lalu Allah ambil janji. Maukah kalian saya beri janji? Jika kalian mau mentaatiku, maka kalian akan masuk ke dalam surga. Dan kalau kalian tidak mau taat kepadaku, kalian akan masuk ke dalam neraka. Sanggup? Sanggup. Wah, siap. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Udkhulun nara jami'an." Masuklah kalian semuanya ke dalam neraka. Nah, kata kuncinya di mana? Pasrah. Kata kuncinya di pasrah. Orang yang pasrah, dia langsung nyemplung. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu dia masuk ke dalam neraka, Allah langsung masukkan dia ke dalam surga. Yang enggak pasrah, ngeyel. Lu, kita ini inginnya selamat dari neraka, kok malah disuruh masuk neraka? Akhirnya suudonya muncul. Allah enggak adil. Ya. Lu katanya, nanti mau dimasukkan ke dalam surga kalau taat kepada perintahnya. Ini kok malah disuruh masuk ke dalam neraka, gitu ya? Akan dimasukkan ke dalam surga jika taat kepada perintahnya. Kok ini malah disuruh masuk neraka? Logikanya jalan. Akhirnya logikanya bantah. Terus dia gak mau pasrah. Nolak dia. Gak yakin dengan janji Allah. Padahal di situ perintah Allah. Begitu dia ngeyel enggak mau, dimasukkan semuanya ke dalam neraka. Hanya dalam sekejap, dengan satu ujian, gagal, kekal di neraka. La haula wala quwata illa billah. Jadi, saya pernah tanya seperti ini kepada salah satu guru saya. Wah, itu kok berat sekali ujiannya. Lalu beliau menyampaikan, bisa jadi kita lebih berat. Kita hidup dalam waktu yang cukup lama dan ujian itu berkali-kali. Cuman kita dikasih oleh Allah banyak kesempatan untuk taubat, ya. Melanggar lagi, taubat lagi, melanggar lagi, taubat lagi. Walhamdulillah, itu kelebihan. Tayyib. Hal yang sama juga masalah akidah, ya. Hal-hal yang sensitif seperti ini, kata kuncinya satu, kedepankan pasrah. Insya Allah selamat, insya Allah. Terus gimana caranya? Baik, Anda perhatikan dalil, biar tahu pasrah kepada dalil. Oh, dalilnya bunyinya kayak gini. Ikuti dalil, sudah. Bermain logika bahaya. Dan itu berlaku untuk semua hal yang sensitif. Pak, ini ada perkara sensitifnya. Sudah? Kalau mau selamat, kata kuncinya satu. Kedepankan pasrah. Anda pasrah, selamat. Tapi kalau masih banyak bermain logika, mengandalkan perasaan, ya sudah. Alasan terbesar kenapa orang tidak mau ditanya di mana Allah, kemudian tidak mau menjawab Allah berada di atas, itu kan karena logika. Berarti Allah nanti punya arah, nanti wah pakai logika, arah itu kan ini. Nah itu gaya logika. Kenapa kamu gak jawab fisama, selesai. Ar-Rahmanu alal arsistawa, Allah berada di atas ars, selesai. Sehingga logika gak main di sini. Karena percuma saja, kita bermain logika, tidak bermain logika, sama sekali tidak mengubah kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jal. Kemudian penulis menyebutkan tentang Allah berada di atas arsy. Ar-Rahmanu alal arsy istawa, ada di surah Thaha, ayat 5. Allah juga berfirman, Thumma istawa alal arsy. Allah beristiwa. Allah berada di atas arsy. Lalu, 6 ayat yang disebutkan oleh penulis. Surat Al-A'raf, bunyinya ini ya. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Fi sittati ayyamin, thumma istawa alal arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah, yang telah menciptakan langit dan bumi, dalam 6 hari. Kita tidak sedang menafsirkan ini. Thumma istawa 'alal arsy, kemudian dia beristiwa di atas arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Apa makna Allah beristiwa di atas arsy? Allah berada di atas arsy. Di surat Yunus Allah juga mengatakan thumma istawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Di surat Ar-Ra'd Allah juga berfirman thumma istawa 'alal arsy, Allah beristiwa di atas arsy. Sama juga ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Sehingga Anda bisa perhatikan, kalimat ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ itu banyak sekali dalam Al-Quran. Banyak sekali dalam Al-Quran. Jika seperti ini kemudian ditolak, ya, dibantah, waliyadzubillah, jangan sampai itu terjadi. Jadi ayat yang menyebutkan summa istawa 'alal arsy ini sangat banyak. Ya. Menuntut kita untuk yakin bahwasanya ini adalah sebuah kebenaran. Dan Allah Ta'ala tanamkan akidah ini kepada hambanya. Ada kaidah yang mengatakan, Iza takarroro, takarroro. Iza takarroro, takarroro. Iza takarrara, takorroro. Takarrara itu artinya berulang. Sesuatu yang berulang menunjukkan itu adalah pesan sangat penting. Apabila ada sesuatu yang berulang, menunjukkan kalau itu adalah prinsip. Bapak itu sering sekali ngomong. Misalnya apa? Ojo lali, wedhuse dipakani. setiap kali ketemu bapak selalu ngomong kayak gitu, ojo lali weduse dipakani ojo. Nah, berarti jadi kaidah di rumah itu adalah weduse dipakani. Idza takarraro takarraro. Ada orang yang dipeseni, adikmu dijogo. Ketemu lagi adikmu dijogo. Ketemu lagi adikmu dijogo. Berarti apa? Bapak itu sangat perhatian perintah kepada kakak untuk menjaga adiknya. Mungkin adiknya kurang mampu, adiknya cacat, adiknya ini. Baik. Nah, kalau seperti ini banyak dalam Al-Quran berkali-kali, lalu orang mengatakan gak tahu, ya bahasa lainnya kebangetan gitu ya. Oh, bolak-balik diajari, ngomong gak ngerti gitu kan. Bahasa lainnya apa? Kebangetan. Dablek. Nah, sekarang apa makna istawa? Istawa bimakna ala wartafa'a. Istawa bimakna ala wartafa'a. Istawa itu artinya berada di atas. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian dia berada di atas arsy. Baik. Wallahu a'lam. Dan dalil-dalil yang lain masih sangat banyak. Insyaallah akan kita detailkan ya di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Termasuk di antara adalah pembahasan tentang di mana Allah, kemudian ada pembahasan ini. Bukankah Allah bersama kita? Ada pembahasan ini. Karena kadang ada orang yang bantah pakai ini ya. Allah bersama hamba. Allah bersama innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Apalagi Allah bersama innallaha ma'al ladzina taqau. Allah bersama orang yang bertakwa. Jadi lalu dengan kita belum bahas ini ya. Yang ini merupakan sifat ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ya. Materinya sama ya. Secara materi sama, cuman mungkin metodenya yang kalau Anda apa? Khawatir nanti anak itu tanyanya yang macam-macam, metodenya yang dibedakan. Sampaikan kepada anak bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha kuasa dan dia tidak bisa diindra, enggak bisa dilihat ya. Dan anak itu yakin, Allah itu bisa dilihat enggak? Enggak bisa. Dan Allah itu ada. Terus di mana? Di atas. Di atas mana? Di atas sana. Boleh enggak nunjuk ke atas? Boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali seperti ini. Allahumma syahad. Ya Allah. Jadi beliau menunjuk ke arah atas. Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Dan kita juga melihat para khatib, para da'i. Ketika mereka berdoa, memanggil Allah, kadang mereka telunjuk, ngarahkan telunjuknya. Ini syarat apa? Hah? Allah di atas. Kalau dia mengisyaratkan Allah di bawah, pasti gini. Atau gini. Misalnya begini ya, Anda sedang bicara di ruang tamu. Di sebelah ruang tamu ada kamar. Bapak sedang tidur. Ya. Bapak sari. Bapak sedang tidur. Lalu ada orang tanya sesuatu dan kita nggak ingin apa ganggu. Ya. Nah, gitu kan? Ini ya. Ya, diam-diam. Nah, kemudian Anda beri saran. Ini Bapak di mana ini? Bapak di mana? Bapak di atas atau di samping? Isyarat ke arah. Maksudnya adalah ke arah kamar. Di situ ada Bapak. Begitu kan? Sehingga ketika Anda mengarahkan sosok tertentu, Anda akan arahkan jari itu ke arah sosok itu. Dia ada di ruangan itu, awas. Di depan, di belakang, belakang, ya. Samping. Maka ketika seorang hamba mengatakan, "Ya Allah, saksikanlah," dia berisyas. Sehingga secara materi sama, ya sampaikan saja Allah berada di atas, tapi tidak kelihatan, gitu aja. Ya. Terus nanti kalau tanya-tanya lagi, ya nanti bisa tanyakan lagi ke sini ya. Berikutnya, dan bahayanya menyebutkan Allah tidak di, tapi menyebut Allah ada di mana-mana atau selainnya. Ada banyak konsekuensi bahaya. Misalnya satu, ya, mengatakan Allah berada di mana-mana berarti ini mengurangi keagungan dan kebesaran Allah. Karena kata mana-mana itu banyak, ya, termasuk baik yang baik maupun yang buruk. Tempat sampah, toilet, ya, kemudian tempat-tempat najis. Konsekuensi ketika orang mengatakan Allah berada di mana-mana, Allah berada di tempat sampah, di toilet, di tempat najis, dan seterusnya. Yang kedua, bahwa akidah ini meyakini bahwasanya Allah itu bersatu dengan waliyadzubillah, mahasuci Allah, dari keyakinan semacam ini. Karena nggak mungkin dat kita itu bersatu dengan dat Allah. Kamu itu sekarang berada di dalam dat Allah. La haula wala quwata illa billah. Nggak boleh keyakinan. Berarti nanti kita beraktivitas yang konotasinya nggak baik bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berada di dat Allah. La haula wala quwata illa billah. Jangan sampai kita punya keyakinan kayak gini. Konsekuensi yang ketiga, ini bertentangan dengan banyak dalil. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali menegaskan tsumma istawa 'alal 'arsy, ar-rahmanu 'alal 'arsy. Baik. Tapi Pak, kan ada ayat yang mengatakan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Kita coba sebutkan ayatnya. Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat 4. Lanjutan dari ayat yang tadi kita baca ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini lanjutan Al-Hadid ayat Al-Hadid. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan. Baik. Kalimat ini tidak sama dalam arti, insyaallah kita bahas ya, tentang sifat ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan hamba. Ma'iyah Allah. Bisa akan kita bahas ini. Apa makna kebersamaan Allah dengan hamba? Dan secara ringkas bahwa Allah tidak menyatu datnya dengan dat hamba. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, Ustaz. Ketika saya menyampaikan tentang pertanyaan di mana Allah, ada orang yang berkomentar bahwa pertanyaan tersebut tidak terlalu urgent. Dan bagaimana menyikapi hal tersebut? Beliau tanya, apakah Bapak Allah yang menciptakan? Wah, ini tidak terlalu urgent. Apakah Allah yang ngasih rezeki Bapak? Oh, ini pertanyaan enggak urgent. Sekarang gini aja. Pertanyaan yang urgent apa, Pak? Apa hukum wakaf tunai? Tolong jelaskan kepada kami tentang pajak pulsa. Ya. Urgen itu kangnya apa? Apakah karena masalah politik? Ataukah karena masalah latar belakangnya apa? Sehingga kita merasa aneh. Anda mengatakan pertanyaan masalah akidah enggak urgen. Itu latar belakangnya apa? Baik. Jadi kalau maksud enggak urgen, dia adalah, oh ini bisa menimbulkan perpecahan umat. Nah, disinilah kita bisa mengetahui latar belakang yang sebenarnya. Maksud beliau mungkin ya, Pak, di sini banyak orang yang enggak terima dengan pertanyaan kayak gini. Makanya jangan tanya seperti ini. Mungkin seperti itu. Nah, kalau banyak orang yang enggak terima dengan pertanyaan ini, berarti ada mungkin pertama, yang pertama, yakinkan dulu masyarakat dengan tingkat apa kepercayaannya terhadap Anda. Kalau mereka sudah yakin, insya Allah apapun yang disampaikan Ustadz ini benar. Nah, berarti tahapan dakwah berikutnya adalah permasalahan yang sensitif. Sampaikan. Kalau masyarakat belum begitu yakin dengan Anda, baru datang pertama, langsung menyampaikan bagian yang paling sensitif. Ya sudah. Ya. Hadzal bidayah wan nihayah. Ini yang pertama dan sekaligus yang terakhir. Nanti gak bakalan diundang lagi. Atau mereka akan menolak apapun yang kita sampaikan. Ini ada cerita ya, ada salah satu teman dai juga ya. Beliau tanya ke saya. Jadi ada salah satu tokoh di sebuah masjid. Yang tokoh ini masya Allah ya. Sangat keras pertentangannya dengan dai ini. Kemudian alhamdulillah sekarang tokoh ini sudah mulai baik. Dan beliau mau menerima. Lalu beliau cerita gitu ya. Jadi waktu beliau, waktu saya pertama kali menyampaikan apa dari ceramah. Jadi pertama kali orang ini tinggalnya nggak jauh dari masjid. Pertama kali ceramah yang disampaikan adalah hadis-hadis do'if dan palsu dan bahayanya bagi umat. Lah, ya sontak masyarakatnya kaget. Belum apa-apa sudah ke arah situ. Ya nanti dulu ya. Mereka nggak terima karena mereka langsung dikritik. Mereka belum percaya sama dai ini. Tunggu dulu. Ya. Sampaikan dulu secara bertahap. Bagian yang menunjukkan Anda ini orang yang kalau menyampaikan ilmiah. Sehingga mereka yakin. Setelah mereka yakin, teruskan. Sampai mereka percaya bahwa apa yang Anda sampaikan. Baru setelah itu, doktrin yang disampaikan. Kalau sudah Anda sampaikan doktrin, diterima. Tapi kalau belum apa-apa langsung menyebutkan bagian yang sensitif kayak gini ya. Ya wajar saja mereka menolak. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz. Apakah Allah memberikan kebebasan manusia untuk melakukan apa saja? Ya. Apakah Allah memberikan kebebasan bagi manusia untuk melakukan apa saja? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Qiyamah. Apakah manusia mengira kalau dia dibebaskan begitu saja? Wes sakarmu. Ciptakan dadi karmu. Apakah manusia mengira seperti itu? Ini pertanyaan istifham ingkari. Ini pertanyaan yang apa konotasinya sebenarnya bantah atau ada jawabannya? Konotasinya bantah. Rumangsamu apa kowe ini? Bahasa lainnya rumangsamu ya. Apakah manusia merasa kalau dia akan diciptakan terus dibiarkan begitu saja? Rumangsamu kowe ngono apa? Nah, gitu ya. Ya? Ya. Apa namanya? Ya, jadi pertanyaan retoris tanpa jawaban. Misalnya begini ya. Ada orang diancam sama orang lain. Lalu diangkat celurit, ya. Bapak tahu ini apa? Tahu ini apa? Dijawab, "Pak, tahu Pak, itu celurit." Ini bukan pertanyaan yang untuk dijawab. Ini pertanyaan isinya apa? Ancaman. Kue nek ora betah ning kene suruh ngolong kono. Wah, itu apa? Bukan perintah. Oh, saya disuruh pergi ya, tak pergi kalau kayak gitu. Itu ancaman namanya. Baik. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan, apakah manusia dibebaskan, dicipta kalau dibebaskan begitu saja, bertentangan dengan ayat ini ya. Allah sudah sampaikan ini dalam Al-Quran. Ayah sabul ayutra. Nah. Yang berikutnya, Ustaz. Saya punya tetangga baru persis sebelah rumah saya, tapi mereka Nasrani. Saya mau ngasih makanan ke mereka supaya saling mengenal. Tetapi suami saya melarang. Bagaimana yang sebaiknya, Ustaz? Bolehkah saya memberikan mereka makanan tanpa sepengetahuan suami saya? Allah Subhanahu wa taala tidak melarang hal ini dalam Al-Qur'an. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang untuk berbuat baik, bertindak adil kepada orang yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian, kampung halaman kalian. Sehingga termasuk di antaranya adalah tetangga. Maka sah-sah saja Anda memberikan makanan kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga, dan itu bukan termasuk apa? Menampakkan sikap loyal kepada mereka. Bahkan sebaliknya, jika ini tujuan besarnya adalah dalam rangka untuk ta'liful qulub, agar dia bisa menerima ajaran Islam dengan baik, atau kalau tidak sampai menerima ajaran Islam, ya paling enggak simpati terhadap Islam, insyaallah bagus, ya, insyaallah bagus. Tapi jangan kebablasan langsung apa misalnya tahlilan di rumah Nasrani, nah itu kebablasan. Terus serokalan di tempat gereja, ya itu kebablasan, ya. Wallahu a'lam. Yang terakhir, Ustaz, saat saya sakit, saya minta didoakan oleh teman, kemudian dia mendoakan dengan bismillah 3 kali, disambung dengan a'udzubillahi minasyarri ma judu wa khadir. Apakah doa seperti ini termasuk minta diruqyah dan kemudian menghalangi saya untuk masuk surga tanpa hisab? Doa bukan ruqyah, tapi ruqyah itu bagian dari doa. Sehingga tidak semua doa itu ruqyah. Dan minta didoakan, Nabi SAW pernah melakukannya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu izin pamit untuk umrah, Rasulullah SAW berpesan, ya lana fi khairi du'aika. Ya akhi. Dan Umar sangat bangga dipanggil oleh Nabi SAW dengan panggilan, ya akhi, wahai saudaraku. Jangan kau lupakan kami dalam doa-doa baikmu. Sehingga Nabi SAW titip doa kepada Umar. Makanya orang yang umroh kita boleh titip doa. Tolong doakan ya, tapi jangan pakai satu amplop gede gitu ya. Ini man, mohon maaf pak, titip doa ini ya. Titip satu amplop isinya banyak. Saya umroh yang pertama apa yang kedua itu, ada orang yang nitip doa satu gepok banyak sekali. Ya? Masya sehingga wah ini kamilahnya saya ya saya pakai doa umum ya. Ya Allah, semua harapan baik yang diminta oleh mereka kabulkanlah. Nah, sehingga kalau minta didoakan insya Allah tidak masalah. Dan ketika Anda sakit kemudian minta didoakan boleh. Nah, selanjutnya dia kok meruqyah, terserah dia ya. Anda tidak minta diruqyah tapi Anda minta didoakan. Nabi SAW ketika sakit didatangi oleh siapa? Jibril. Lalu Jibril menawarkan diri. Ya Muhammad ishtakaita. Wahai Muhammad, kau sakit. Aku akan meruqyahmu. Lalu diruqyah oleh Jibril. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika. Wa min kulli ainin lamatin. Bismillahi arqika. Ruqyah Jibril untuk Nabi SAW. Ada di buku saya. Buku untukmu yang sedang sakit. Ya. Di situ ada bacaan untuk orang yang sedang menjenguk orang sakit. Salah satunya kita bisa tiru ruqyahnya Jibril untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda minta di tapi teman Anda meruqyah, akan. Coba tadi kayaknya nggak cocok ya. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ini berlaku jika yang sakit dirinya sendiri. Yang berdoa, dia berdoa untuk dirinya sendiri. Ada bagian yang sakit. ini kok tangan linu-linu ya. Kok ini kenceng-kenceng, oh bapak asam urat ya. Mangan enak ra undang-undang. Lalu Anda berdoa sambil dipijit-pijit. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajitu wa uhadiru, sebanyak 7 kali. Kalau untuk yang sakit gimana? Kalau untuk yang sakit, as'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfiak. Berapa kali? 7 kali. Nah, itu yang lebih cocok. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.